نحن لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أخوانا في الدين أعزكم الله وبارك الله فيكم إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Usul Sunnah dari Imam Ahmad Asy-Syarih Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala. Terakhir kita sampai ucapan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkenaan dengan keutamaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai ucapan beliau, kulhum yasluhu lil khilafah wa kulhum imam, tentang ashabus syura, mereka orang-orang yang pantas menjadi khalifah. Dan mereka semuanya adalah imam, pemimpin dalam agama ini. Tentunya dikarenakan kesabaran dan keyakinan yang ada pada mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka sebagai para pemimpin, memberikan petunjuk dengan perintah kami, tatkala mereka bersabar dan tatkala mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Nah, ya kata Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, bisabri wal yaqin tunal imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan akan didapatkan kepemimpinan dalam agama ini, sehingga mereka pantas untuk menjadi pemimpin dikarenakan keyakinan dan kesabaran yang luar biasa yang ada pada mereka. Qala syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, qala syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala fi qawli Imam Ahmad, wa nadhhabu fi dhalika ila hadis Ibn Umar, كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. Dan kami, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, berpendapat tentang keutamaan para sahabat tersebut berdasarkan hadis Ibnu Umar yang mengatakan kunna na'udzu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayy wa ashabuhu mutawafirun. Kami menghitung atau menyebutkan sahabat-sahabat yang mulia dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dan banyak para sahabat-sahabatnya. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Umar? Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Naskutu. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian kami diam. Nah, summa min ba'di ashabis syurah. Kemudian setelah itu, ashabus syurah. Yang telah kita sebutkan tentang ashabus syurah, yang mereka bermusyawarah setelah meninggalnya khalifah Umar bin Khattab, siapa yang berhak untuk menjadi khalifah setelahnya. Summa min ba'di ashabis syura ahlu badrin minal muhajirin. Setelah ashabus syura ahlu badrin, para sahabat yang mengikuti perang Badar dari kalangan muhajirin. Nah, ini antara urutan yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tentang sahabat-sahabat yang utama. Ya'ni hunaka aydan kama ta'rifun ahlu sunnah min dirasatihim wa istiqra'ihim lifadaili Ali wahya katsiratul jiddah. Maksudnya di sana juga sebagaimana kalian mengetahui Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara pembelajaran dan penetapan mereka tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib sangat banyak. Wa min waqa'il bai'ah wa ikhtiyari sahabah lahu wa mubayi'atihim lahu. Dan juga di antara bai'at-bai'at yang terjadi terhadap Ali bin Abi Thalib, kemudian juga para sahabat memilihnya sebagai khalifah setelah Utsman bin Affan, dan para sahabat berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib setelah meninggalnya Utsman bin Affan. Ja'a fi tartibi rabi'an fil khilafah wa rabi'an fil fadl. Sehingga Ali bin Abi Thalib dalam urutan yang keempat dalam kekhalifahan dan urutan yang keempat di dalam keutamaan. Nah, jadi urutan khalifah ini sesuai dengan urutan keutamaannya. Abu Bakar lebih utama daripada Umar. Umar lebih utama daripada Utsman. Kemudian Utsman lebih utama dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, ini pendapat yang rajih. Walaupun disebutkan sebelumnya terjadi khilaf tentang siapa yang lebih utama, Utsman atau Ali. Qala masalah khalifah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah mereka menetapkan khalifah yang ketiga itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tapi dalam masalah keutamaan ada sedikit perbedaan. Sebagian mengatakan Ali lebih utama. Sebagian mengatakan Utsman bin Affan lebih utama. Kemudian setelah itu terjadi ijma. Ijma yang mengatakan bahwasanya Utsman lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sesuai dengan urutan kekhalifahan. Summa min ba'di ashabi Sura ahlu Badr min al-muhajirin summa ahlu Badrin min al-ansar. Kemudian setelah ashabu Sura, nah, seperti yang tadi, yang paling utama al-khulafa al-arba'ah, kemudian ashabu Sura. Nah, termasuk di dalamnya al-mubasyaruna bil jannah, 10 orang yang diberitakan kabar gembira dengan jannah. Nah, sisanya selain daripada khalifah yang 4 tadi. Setelah itu para sahabat yang mengikuti perang Badar dari kalangan muhajirin, kemudian para sahabat yang mengikuti perang Badar dari kalangan Ansar. Ba'dun nas yuqaddimu ahla bai'atil Aqabah ala ahli Badrin. Sebagai manusia mendahulukan para sahabat yang mengikuti bai'ah al-Aqabah dari sisi keutamaan dibandingkan para sahabat yang mengikuti perang Badar. Nah, saya sebutkan tadi sebelumnya Syekh Rabi Hafizullah Ta'ala beliau menyebutkan tentang keutamaan para sahabat. Yang pertama Khulafa al-Arba'ah, kemudian yang tersisa daripada 10 yang diberitakan kabar gembira dengan jannah, kemudian para sahabat yang mengikuti bai'at Aqabah, kemudian para sahabat yang mengikuti perang Badar, kemudian para sahabat yang mengikuti bai'at Ridwan, kemudian sisa dari para sahabat yang lainnya. Nah, sehingga beliau pun menyebutkan jadi khilaf yang para manusia, para ulama tentang siapa yang lebih dahulu ahlu Badar atau orang yang mengikuti bai'at Aqabah. Sebagian mereka ada yang mendahulukan para sahabat yang mengikuti perang Badar, sebagian mereka ada yang mendahulukan para sahabat yang mengikuti bai'at al-Aqabah. Kenapa dikatakan bai'at al-Aqabah? Ini terjadi sebelum perang Badar. Nah, bahkan ketika itu kaum muslimin masih sedikit. Nah, wa aktsarul ladina bay'u fil Aqabah hadaru Badran. Dan kata Syekh Rabi Hafizullah Ta'ala, dan kebanyakan para sahabat yang melakukan bai'at Aqabah, mereka pun hadir dalam perang Badar. Nah, bai'at Aqabah ini ada yang pertama, yang kedua. Yang pertama tahun ke-12 Hijriah, tahun 12 sebelum setelah kenabian, dan Bai'at Aqabah yang kedua tahun ke-13 setelah kenabian. Nah, setelah itu Nabi SAW hijrah ke Madinah. Nah, kemudian setelah itu terjadi perang Badar, ya. Sehingga kebanyakan orang yang melakukan Bai'at Aqabah mereka pun hadir dalam perang Badar. Nah, kemudian disebutkan para sahabat yang ikut perang Badar dari kalangan Ansar, dari kalangan Muhajirin, dan dari kalangan Ansar. Nah, min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qadri hijrah wa sabiqah awalan fa awalan. Dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kadar hijrahnya dan lebih dahulunya masuk Islam. Nah, yang pertama, kemudian yang berikutnya, dan yang berikutnya. Fal badriyun yatafawatuna fi ma bainahum. Para sahabat yang mengikuti perang Badar bertingkat-tingkat keadaan di antara mereka. Ya. Ada yang lebih dahulu masuk Islam. Nah, ada yang setelahnya. Bertingkat-tingkat mereka. Walaupun mereka semuanya mendapatkan keutamaan, tapi keutamaan mereka pun bertingkat-tingkat. Wa ahlu bai'atil aqabah yatafawatuna fi ma bainahum. Begitu juga para sahabat yang mengikuti bai'ah aqabah, mereka pun bertingkat-tingkat di antara mereka. Ya. Wal muhajiruna yatafawatuna fi ma bainahum wal ansaru kadzalika ala hasabi ma atahumullah min al-fadl wal ilmi wal ghina fil islam bil mali wan nafsi. Kaum muhajirun pun, kaum muhajirin bertingkat-tingkat keadaan mereka. Kaum Ansar pun seperti itu juga. Ya. Sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada mereka daripada keutamaan ilmu, pembelaannya terhadap Islam, baik dengan harta dan dirinya. Ya. Yang jelas, para sahabat, mereka bertingkat-tingkat keadaannya. Nah, seperti tadi, Badriyun, orang yang mengikuti perang Badar, secara umum, mereka semuanya mendapatkan keutamaan. Tapi secara individu, berbeda-beda keutamaannya. Nah, begitu juga orang yang mengikuti Bai'at Aqabah. Kemudian kaum Muhajirin, kaum Ansar, nah, berbeda-beda di antara mereka sesuai dengan keutamaan ilmu dan pembelaan mereka terhadap Islam, baik dengan harta ataupun dengan dirinya. Summa afdalun nas ba'da ha'ula, ya'ni ba'da al-asharah wa ba'da ahli badrin wa bai'atil hudaybiyah wa ghairiha. Afdalun nas ba'da ha'ula ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qarnul ladhi bu'isa fihim wa kullu man sahiba sana ila akhir. Manusia yang paling afdal setelah mereka, setelah siapa tadi? Setelah al-asharah al-mubasharuna bil jannah, 10 sahabat yang diberitakan kabar gembira dengan surga, setelah para sahabat yang mengikuti perang Badar dan para sahabat yang mengikuti perjanjian Hudaybiyah dan yang lainnya, yang afdal setelah mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW yang hidup pada kurun, pada zaman di mana Nabi SAW diutus pada mereka. Nah, ada para sahabat yang mereka tidak mengikuti perang Badar. Ada juga di antara mereka yang tidak mengikuti Bai'at Hudaybiyah. Nah, tapi mereka hidup di zaman Nabi SAW. Maka ini pun memiliki keutamaan yang sangat besar. Nah, ya'ni ha'ula'i aqalu fis suhbah min ula'ika. Maksudnya, para sahabat yang sangat sedikit di dalam menemani Nabi SAW dibandingkan dengan mereka. Nah, wa aqallu musyarakatan fil jihad. Dan para sahabat yang sangat minim bersama dengan Nabi SAW dalam jihad, wa fil ghazwi, dalam peperangan, fahum duna ulaika fil manzilah, mereka berada di bawah para sahabat yang disebutkan tadi dari sisi keutamaan. Lakin yakhtallu bisuhbah wahdaha manzilatun azimatun la yalhaquhu man ba'dahu minat tabi'in mahma amilu minal a'mal. Akan tapi cukuplah dengan menyertai Nabi SAW saja, ini merupakan keutamaan yang besar, kedudukan yang agung, yang tidak bisa menyamainya orang yang datang setelahnya dari kalangan tabi'in, walaupun mereka mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Dan artian, para sahabat, walaupun mereka hanya, sebagian mereka ada yang bertemu sebentar dengan Nabi SAW, tapi mereka lebih utama dibandingkan orang yang datang setelah mereka. Walaupun orang yang datang setelah mereka di antara para tabi'in melakukan amalan-amalan yang besar. Nah, sehingga suhbah, nah, merupakan manzilatun azimah. Menyertai Nabi SAW hidup pada zaman Nabi SAW hidup, ini merupakan keutamaan yang besar. Walaupun dia hanya bertemu dengan Nabi satu kali saja mungkin. Atau dia bertemu dengan Nabi SAW sesaat saja. Ini lebih utama daripada para tabi'in, orang yang tidak bertemu dengan Nabi SAW, walaupun mereka melakukan amalan yang banyak. Nah, wa kullu man sahiba sanah aw shahran wa yawman aw sa'atan aw ra'ahu, dan setiap orang yang menemani Nabi SAW, bertemu dengan Nabi SAW, baik setahun atau sebulan atau satu hari atau sesaat atau hanya melihatnya, fahada ta'rifun minhu lisuhbah, maka ini merupakan ta'rif, pengertian daripada sahabat. Nah, wa bima yanalu sahabi hadhil martabah, dan dengan apa para sahabat dia mendapatkan martabah yang besar ini, yaitu dengan menemani Nabi SAW. Falau ra'ahu faqat fil lahdatin, walaupun dia melihatnya dalam sejenak saja, hasrat lahu suhbah, maka dia mendapatkan gelar sebagai sahabat Nabi. Fadlan idza sahibahu sanatan aw sahran aw yawman aw sa'atan, lebih-lebih lagi apabila menyertai Nabi SAW setahun atau sebulan atau sehari atau satu saat, sesaat. Nah, dalam waktu yang sebentar saja. Mungkin ketika musim haji misalnya melihat Nabi SAW hanya sebentar saja. Bertemu dengan Nabi SAW hanya sebentar saja. Dan akan sahabat. Apalagi ya, menyertai Nabi SAW dalam kurun satu tahun, satu bulan, ataupun yang lainnya. Nah, dan para ulama mengatakan yang disebut dengan sahabat yaitu man laqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'minan bih wa mata alal iman, dalam keadaan mengimaninya dan meninggal dalam keadaan beriman. Ini sahabat. Nah, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mengatakan orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau pengertian yang melihat, saya mengatakan ini kurang sempurna. Kenapa? Dikarenakan ada di antara sahabat yang buta. Nah, tidak melihat Nabi SAW. Tapi dinyatakan sahabat. Sehingga yang paling jelas pengertian tentang sahabat, yaitu orang yang bertemu Nabi SAW. Kalau bertemu, tidak melazimkan dia itu melihatnya. Nah, bertemu dengan Nabi SAW, beriman kepadanya, dan meninggal dalam keadaan iman. Ini pengertian sahabat. Nah, Walaupun mereka melihatnya hanya sejenak saja. Bertemu dengan Nabi hanya sebentar saja. Dinyatakan sebagai apa? Sahabat. Nah, dan orang yang demikian, sahabat ini lebih utama daripada tabi'in. Nah, lebih utama daripada tabi'in. Walaupun sahabat yang melihat Nabi hanya sejenak saja. Lebih utama daripada tabi'in yang mereka banyak melakukan amalan-amalan soleh. Nah, ini menunjukkan keutamaan orang yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak tantangan, banyak ujian. Tatkala dia menyatakan iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ujian dan tantangan yang sangat banyak, maka berhak mendapatkan keutamaan tadi. Nah, yang sejenak saja tadi sudah mendapatkan keutamaan sebagai sahabat. Nah, para tabi'in tidak bisa mengalahkannya. Walaupun tabi'in tersebut melakukan amalan yang besar. Nabi mengatakan, khairun nasi qarni. Summa alladina yalunahum. Summa alladina yalunahum. Nah, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya. Nah, generasi sahabat lebih afdal daripada generasi tabi'in. Generasi tabi'in lebih afdal daripada generasi yang setelahnya. Wa ta'rifu sahabi kama araftum at-ta'rifu sahih wa pengertian sahabat sebagaimana kalian mengetahui, pengertian yang benar yaitu man ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata al-islam. Orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam. Nah, tapi kita sebutkan tadi yang lebih sempurna man laqiya, yang bertemu dengan Nabi. Sehingga masuk ke dalamnya sahabat-sahabat yang buta. Walaupun tidak melihat Nabi, tapi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepadanya, meninggal dalam keadaan iman. Ditambahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, walau taraddada ba'da lidah. Nah, walaupun terselingi dengan kemurtadan. Seorang misalnya, ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman kepadanya. Nah, kemudian dia murtad. Kemudian dia masuk Islam lagi dan meninggal dalam keadaan Islam, ini pun masih dinyatakan sebagai apa? Sahabat. Menurut pendapat yang rajih. Masih dia mendapatkan keutamaan sahabat. Nah, baik meninggalnya pada zaman Nabi SAW ataupun setelah meninggal Nabi SAW. Ketika bertemu dengan Nabi SAW beriman, misalnya. Nabi SAW meninggal dunia, dia murtad. Misalkan. Nah, tapi dia masuk Islam lagi. Kemudian mati dalam keadaan Islam. Ini pun masih dinyatakan apa? Sahabat. Ya. Yang beriman kepada Nabi SAW dan meninggal dalam keadaan Islam. Ra'ahu hatta law lam yuhaddis anhu. Yang melihat Nabi SAW walaupun dia tidak menyampaikan hadis dari Nabi SAW. Jangan sampai beranggapan sahabat itu mesti menyampaikan hadis dari Nabi SAW. Tidak. Walaupun hanya sekedar bertemu saja, hanya melihat saja. Dan tidak menyampaikan hadis-hadis dari Nabi SAW. Maka dia adalah sahabat. Fahuwa sahabi. Maka yang bertemu dengan Nabi SAW itu adalah sahabat. Walaupun tidak menyampaikan hadis dari Nabi SAW. Yanalu hadhi rutbatal azimah. Dia mendapatkan kedudukan yang agung ini. وَيَدْخُلُ فِي عِلَادِ قَالِ النَّبِي صَلَى اللَّهِ وَسَلَمْ dan masuk ke dalam jumlah atau kumpulan. Nah, yang disabdakan oleh Nabi SAW, لَا تَسُبُّ أَصْحَابِي janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Baik sahabat yang lebih dahulu masuk Islam, baik sahabat yang menemani Nabi SAW puluhan tahun, bertahun-tahun, atau sahabat yang bertemu dengan Nabi SAW walaupun sejenak. Hadis ini umum, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Nah, baik yang bertemu dengan Nabi lama ataupun hanya sebentar saja, jangan kita mencelanya. Fa walladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum misla uhudin dahaban ma balagha mudda ahadin wala nasifah. Demi jiwaku yang ada tangan Allah Subhanahu wa taala, Kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak bisa menyamai infak satu mud salah seorang di antara sahabat, dan tidak juga menyamai infak setengah mud yang dikeluarkan oleh para sahabat. Ya. Nah, masya Allah. Kalau kita infak emas sebesar gunung Uhud, sementara para sahabat infaknya hanya satu genggam saja misalnya. Nah, makanan ataupun yang lainnya, kita tidak bisa menyamainya. Atau setengahnya. Satu genggam ini. Kita infak satu gunung Uhud emas. Sahabat hanya satu genggam makanan. Infak satu gunung Uhud tersebut tidak bisa menyamai. Nah, satu genggam infak yang dikeluarkan oleh sahabat walaupun berupa makanan. Ini menunjukkan tentang manqabah azimah, kedudukan yang besar yang ada pada para sahabat. Nah, sehingga jangan sampai sesekali, sekali-kali kita mencela para sahabat. Jangan. Siapapun dia. Kalau dia termasuk sahabat Nabi SAW, walaupun hanya sebentar saja bertemu dengan Nabi SAW, jangan kita mencelanya. Nah, ataupun yang terjadi di antara mereka, peperangan, perang Siffin, perang Jamal, dan yang semisalnya, ini ijtihad. Nah, ijtihad yang benar mendapatkan dua pahala, yang salah mendapatkan satu pahala. Nah, dan sifat kaum mukminin yang datang setelah para sahabat senantiasa mendoakan mereka. Nah, ya, doakan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Doakan kepada diri kita dan juga kepada saudara-saudara kita wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah, doakan kepada sahabat-sahabat Nabi SAW yang mereka lebih dahulu masuk Islam. Nah, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladina aman. Jangan engkau jadikan kedengkian dalam hati-hati kami kepada orang-orang yang beriman. Ini sikap kaum muslimin yang datang setelah para sahabat. Nah, mereka mendoakan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, dan mereka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat iri dengki kepada para sahabat. Ya. Insyaallah yakununa kulluhum fi hadhil martabah azimah. Insyaallah mereka semuanya para sahabat, walaupun yang sejenak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya mendapatkan kedudukan yang besar ini. Nah, infak mereka nilainya lebih besar daripada infak orang yang datang setelah mereka. Nah, pahala yang mereka dapatkan lebih besar daripada pahala orang-orang yang datang setelah mereka, para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, sehingga pantas Nabi melarang kita mencela para sahabat. Tidak boleh, haram hukum mencela para sahabat. Nah, yang mencela para sahabat, apakah dia seorang Syiah? Nah, atau seorang Khawarij? Ini sikap-sikap Khawarij mencela sahabat. Nah, mencela para sahabat semuanya ketika itu Khawarij. Mencela Abu Ali bin Abi Thalib dan pasukannya. Mencela Muawiyah bin Abi Sufyan dan pasukannya. Semua sahabat dicela ketika itu orang-orang Khawarij. Nah, atau Syiah yang mereka mengagung-agungkan Ahlul Bait kemudian mencela sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, dan telah disebutkan sebelumnya para ulama, mereka menghukumi bahwasanya orang yang mencela para sahabat adalah orang-orang kafir. Kenapa? Dikarenakan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan sahabat, keutamaan yang luar biasa. Nah, kemudian Allah sebutkan liyaghidha bihimul kuffar. Nah, supaya orang-orang kafir jengkel kepada para sahabat. Ini menunjukkan bahwasanya yang jengkel kepada para sahabat siapa? Orang-orang kafir. Jadi kalau ada orang yang jengkel kepada para sahabat, membenci para sahabat, nah ini alamat kekafiran. Nah, barakallahu fikum. Allahu a'lam bishawab. Masih belum selesai ya tentang sahabat ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang lain, insyaallah. Nah, saya sudah. Kalau yang dipahami di kita kan namanya generasi itu kan generasi itu generasi kakek saya, generasi bapak saya, generasi saya gitu. Itu kalau misalkan generasi sahabat dan tadi kalau misalkan tadi definisi sahabat adalah yang pernah melihat Rasulullah SAW walaupun saat berarti ada juga yang seumuran dengan sahabat misalnya tapi nggak lihat dikategorikan sebagai generasi tabi'in itu tapi. Nah atau muhadram namanya ya atau sebagaimana muhadram orang yang hidup pada zaman Nabi SAW tapi tidak melihat Nabi SAW tapi beriman kepada Nabi SAW apakah dia sahabat atau bukan seperti Najasyi diantaranya ya Najasyi tidak bertemu dengan Nabi SAW nah tapi beriman kepada Nabi SAW pada zaman Nabi SAW masih hidup ya dia bukan sahabat nah tapi ketika dia bertemu dengan para sahabat nah kedudukannya bisa menjadi tabi'in nah dengan tabi'in yaitu orang yang bertemu dengan sahabat beriman kepada Nabi SAW dan meninggal dalam keadaan iman ini tabi'in nah adapun sebagian ulama mengkhususkan kalau tabi'in yang hidup pada zaman Nabi SAW disebut dengan muhadram nah barakallahu fikum dan ada beberapa di antara orang yang keadaan demikian. Hidup pada zaman Nabi SAW. Tapi dia bertemu dengan Nabi SAW. Mungkin dikarenakan jauh tempatnya. Nah. Tapi hidup pada zaman Nabi SAW. Ya. Cucu lagi. Wais Al-Qarni. Ya. Nabi menyebutkan tentang keadaan orang ini. Orang soleh. Tapi Uwais Al-Qarni dia bertemu dengan Nabi SAW. Dia bertemu. Nah, bertemu dengan siapa? Sahabat. Padahal hidup pada zaman Nabi SAW. Disebut dengan tabi'in. Nah. Dan tadi kita sebutkan, sahabat walaupun bertemu sebentar dengan Nabi SAW, lebih utama daripada tabi'in yang mereka melakukan amalan-amalan soleh. Ya. Keutamaan sebagai sahabat Nabi. Allahu a'lam. Naftafi lahum alhamdulillah subhanahu wa ta'ala ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.